اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ليك إليك سرمان صاد تمنانا anggon mungaji mumpung durung tinrawuhi mula eka curupati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi Salatan daimatan fi dawami mulki lagi Salatan daimatan fi dawami mulki lagi Allahumma salli wa sallim Bang wesrang kita, bang wesrang kita, srekeke de muncul suara semua purat. Bang wesrang kita, bang wesrang kita, srekeke de muncul suara semua purat. Cici cuwi cuwi, cici cuwi cuwi, cuwi rabe suara ceo ceo. Bang wesrang kita, sumur atus kepiar gembur krenggat gerat ibu hari sumur atus kepiar gembur sekare kapati kapati gagas gua rasat krenggat gerat ibu hari sumur atus kepiar gembur krenggat gerat ibu hari sumur atus kepiar gembur sekare kapati pinggan bagas ku rasa tanggang wes rangino sengkegene muncul suna suma pura tanggang wes rangino sengkegene muncul suna suma pura cici cuwi rame Lingsir wangi tan gendat bayang tan kena ilang gampang wetan sembuh anmu ngaji mumpung durung ten rawuhi mala ekan mala ekan curo pati شاني وعتراتي عطف دي جيرة العالمي يا إلى الجود والكرم يا رسول الله صلى الله عليه يا رفيع شاني Nur silo, iku sunai. kita. Allah ya Rasul Allah salamun ali. Ya Rabbi ya shadi wa daraji. Ya Rabbi Asyad Ya Habibi Wa Adaraji Adfadaya Jirat Al-Alami dapat kami berikan untuk Ya Panjirikan semua dan telah merangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 sama masyarakat Tirto khususnya. Ya Rabbi, segala kekurangan, kehilafan, kesalahan dari kami Jamiah Babul Mustofa mohon kiranya untuk dimaafkan. Semoga bisa bertemu kembali nanti tanggal 3 di Karang Jombo, Kecamatan Tirto. Dan akhirnya perjumpaan malam hari ini harus kami akhiri. Akhir kalam, Allahul Muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.